padamu. Tiada tempat ku meminta selain padamu. Setiap doaku mengagungkan namamu. Ya Allah Tuhanku, ampuni semua dosaku. Selain padamu, setiap doa.